Yang di atas boleh nyanyi ya. Ku cuma suratmu dan ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan nadinya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan masa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku, saat ini ku ingin nangan pelukmu dan belai lembut kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat bersama